Alhamdulillah, dengan berkat nikmat kesehatan dan kesempatan setelah hidayah taufik dari Allah Jalla wa'ala, pada malam yang berbahagia ini setelah melaksanakan ibadah salat maghrib berjamaah, kita kembali dapat berkumpul di rumah Allah yang mulia ini dalam rangka tafaqquh fiddin. Maka kita memohon kepada Allah, sebagaimana Allah telah mengumpulkan kita di rumahnya yang mulia ini, di kegiatan yang mulia ini, agar kembali mengumpulkan kita dengan kondisi yang lebih mulia di dunia ini dan di akhirat kelak di dalam syurga firdausnya. Allahumma amin. Salawat beserta salam senantiasa kita sanjung sajikan kepada Nabi besar kita yang bernama Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihrin bin Malik bin Nadhar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mughar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan wa Adnan min waladi Nabi Ismail. Keluarga dan segenap sahabat-sahabat beliau ridwanullahi alaihim ajma'in. Beliaulah yang telah bersabda, "Ma yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan untuknya, niscaya Allah akan fahamkan dia tentang ilmu agama ini. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dari Muawiyah ibn Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Beliau juga bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilma, sahalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum, illa nazalat 'alayhimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah." Dan barang siapa yang menempuh sebuah perjalanan dalam rangka menuntut ilmu agama, niscaya Allah akan mudahkan baginya jalan menuju syurga. Dan tidaklah ada sebagian manusia berkumpul di rumah Allah, mengkaji, membacakan ayat-ayat Allah, mempelajarinya sesama mereka, melainkan akan turun kepada mereka as-sakinah, ketenangan ilahi. Tercurahkan kepada mereka rahmat. Wa hafathumul malaikah, malaikat-malaikat Allah ikut duduk meliputi majlis ilmu mereka tersebut. Wa dzakarahumullahu fiman 'indah, dan Allah menyebut-nyebutkan mereka di hadapan malaikat-malaikat yang ada di sisinya. Hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jamaah, ibu bapa, saudara dan saudari yang luntuan cintai dan hormati, rahimani wa rahimakumullah. Kita masih di pembahasan hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, atau yang lebih dikenal, lebih masyhur dengan sebutan hadis Jibril. Dinamakan dengan hadis Jibril karena Jibril yang bertanya pada hadis tersebut, kemudian Nabi yang menjawabnya, lantas Jibril alaihi salam membenarkan jawaban yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut, yang menjelaskan kepada kita tentang tiga tingkatan agama kita, ya, rukun-rukun Islam, rukun-rukun iman, juga berbicara tentang tingkat ketiga yaitu al-ihsan. Setelah itu Nabi menyebutkan beberapa tanda hari kiamat, dan kita telah membahas beberapa pembahasan dari hadis ini. Sekarang kita akan memasuki pembahasan rukun iman yang keenam. Pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang iman kepada hari akhirat. Di sana telah kita sebutkan poin-poin penting yang hendaknya kita ketahui dan kita renungi terkait iman kepada hari akhir. Nah, berikut ini kata Nabi SAW, "An tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi." Dan engkau beriman kepada takdir yang baik maupun yang jelek. Coba jamaah yang dimuliakan Allah merenungi hadis ini. Kalimat iman khusus pada bab takdir, Nabi ulangi kalimat iman. Padahal pada rukun-rukun iman yang lain tidak. Ya kan? Ketika Jibril alaihi salam bertanya kepada Nabi, "Akhbirni anil iman." Sampaikan kepadaku tentang iman. Nabi menjawab, "Antuk minabilah." Ini di awalnya. Engkau beriman kepada Allah. Setelah itu, "Antuk minabilahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir." Pada bab takdir Nabi ulangi kembali kalimat "wa antuk mina." Dan hendaknya engkau beriman. Tetapi pada bab iman kepada malaikat, kepada kitab-kitab, kepada hari akhir, kepada para rasul, Nabi mengatofkan kepada antu'mina billah. Nabi tidak mengulangi kalimat antu'mina. Hanya pada dua tempat di sini. Di awal antu'mina billah, kemudian di akhir wa antu'mina bil qadri khairihi wa syarihi. Pada malaikat tidak ada pengulangan kalimat antu'mina. Pada iman, iman kepada kitab-kitab juga tidak ada pengulangan kalimat wa antu'mina. Pada hari iman kepada para rasul juga tidak Allah ulangi kalimat wa antu'mina. Demikian juga pada bab hari akhir. Tetapi bab takdir Nabi ulangi kembali kalimat wa antu'mina, dan hendaknya engkau beriman. Para ulama menyebutkan beberapa hikmah dari ini. Yang pertama, penekanan. Antara lain adalah penekanan, penegasan dari Nabi SAW terkait iman kepada takdir. Kenapa demikian? Karena dari sekian penyimpangan dalam rukun-rukun iman, yang paling parah dan yang paling banyak adalah penyimpangan dalam bab takdir. Dari takdir, dari pemahaman yang keliru dalam memahami takdir ini, lahirlah fiqh dalam Islam yang disebut dengan Al-Qadariyah. Yang mana hadis kita yang sedang kita bahas dibawa oleh penulis di sini menerangkan kepada kita sikap kerasnya sahabat yang mulia Abdullah bin Umar kepada mereka yang mengingkari salah satu dari rukun takdir. Keluarlah di sana Al-Murji'ah yang bergantungan dengan takdir, sehingga mereka tidak mau lagi beramal dan beralasan, tidak mau lagi meninggalkan maksiat dengan alasan ini semua dengan takdir, yang nantinya akan kita sebutkan bantahannya. Ya, kalau di zaman kita sekarang ini keluarlah paham liberal, ya, paham komunis. Ini ujung-ujungnya kalau kita mempelajari bab akidah, kembali semuanya adalah kepada salah satu dari enam rukun iman. Dan nanti hari demi hari, tahun demi tahun, dia akan muncul lagi yang baru. Hari ini mungkin ada Islam moderat, hari ini ada Islam liberal, ada Islam Nusantara. 10 tahun ke depan akan muncul nama-nama lain yang pada hakikatnya semuanya cabang dari iman, rukun-rukun, enam rukun iman. Seluruh penyimpangan dalam bab akidah itu lahirnya karena kekeliruan di dalam memahami enam rukun iman. Dan alhamdulillah pada pertemuan yang beberapa pertemuan yang lalu telah kita sebutkan di sana rukun-rukun iman kepada Allah, rukun-rukun iman kepada malaikat, rukun-rukun iman kepada hari akhir, rukun-rukun iman kepada kitab-kitab, rukun-rukun iman kepada para rasul. Karena kalau sekedar menghafal rukun iman ada enam, ya, itu orang kafir pun hafal. Orang kafir pun hafal. Acina jauh penayung tiap bak cina-cina yang hanya tak mengislam dan tayang tiap padung bah rukun iman. Fasih ji mungkin menyebutkan al-iman antu'mina billah. Mungkin fasih dia dengan orang rukun iman saja seorang telah benar pak imannya kepada Allah. Islami agama yang sungguh tidak. Okay, sangat penting bagi kita mengkaji enam rukun iman ini. Jangan sampai kita menyangka bahwa diri kita beriman kepada Allah, rupanya salah satu dari rukun iman kepada Allah itu belum ada pada hati kita, sehingga iman kita belum teranggap benar, lurus secara pandangan, secara penilaian Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah dipahami oleh baik-baik generasi umat ini, para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in. Maka memahami beberapa rukun takdir ini sangatlah penting. Secara ringkas dalam bab takdir ini, kalau kita membaca kitab-kitab yang berjilid-jilid seperti Syarah Aqidah At-Tahawiyah Al-Imam, karya Al-Imam Ibnu Abil Aiz yang kami pelajari ketika saya di Darul Hadis Yaman beberapa kali, dan beberapa kitab lainnya, maka di sana akan dibahas pembahasan takdir, pembahasan yang sangat tebal. Disebutkan terlebih dahulu pemahaman yang benar terkait pembahasan takdir. Kemudian disebutkan sejarah awal penyimpangan dalam bab takdir, siapa tokohnya, apa alasan-alasan orang yang menyimpang dalam bab takdir, dan apa syubhat-syubhat mereka beserta jawabannya. Namun pada pertemuan kali ini kita akan bacakan beberapa rukun takdir secara ringkas agar kita memahami pembahasan takdir ini dengan benar. Perlu diketahui bahwa iman kepada takdir memiliki empat rukun. Apabila salah satu dari empat rukun ini tidak diimani, maka seorang itu belum dianggap beriman kepada takdir. Yang pertama, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, an tu'mina bi'ilmi Allahil muhit bi kulli syai' jumlatan wa tafsila. Engkau harus beriman mengimani ilmu Allah yang maha luas, yang mencakup segala sesuatu yang secara jumlah, secara global maupun secara terperinci. Tidak ada sesuatu apapun yang terluput dari ilmu Allah. Semuanya diketahui oleh Allah Jalla wa'ala. Hal ini Allah sebutkan dalam banyak ayat-ayat Al-Quranul Karim. Di antaranya dalam surat Al-Baqarah ayat 282, Allah berfirman, Wallahu bi kulli syai'in alim. Dan Allah terhadap segala sesuatu maha mengetahui. Kalimat kul di dalam bahasa Arab dikenal dengan siyaghul umum. Salah satu dari konteks Arab yang bermakna umum, yang mencakup kul, segala sesuatu. Wallahu bi kulli syai'in alim. Kalimat syai' di sini juga adalah isim nakirah yang juga memiliki makna umum, maka menerangkan segala sesuatu tidak ada yang terluput, terlepas dari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil yang menerangkan kepada kita bahwa ilmu Allah mencakup segala sesuatu secara global, segala sesuatu. Demikian juga Allah berfirman dalam surat Taha ayat 52, La yadhillu rabbi wa la yansa. Ketika Musa alaihi salam menghujat Fir'aun, ketika Fir'aun bertanya, "Fama balul qurunil ula?" Wahai Musa, kalau saya sesat, bagaimana dengan orang-orang terdahulu sebelum saya? Ya, maka Musa alaihi salam menjawab, "Ilmuha inda rabbi fi kitabil la yadhillu rabbi wa la yansa." Itu berada di dalam ilmu Rabbku. Dalam sebuah kitab, maksudnya Lauhul Mahfuz. Rabbku tidak akan yadhil, tidak pernah memiliki sifat jahil, tidak pernah memiliki sifat ketidaktahuan dan tidak pernah lupa terhadap apa yang telah ia ketahui. Ilmi ini beberapa ayat, di antara ayat yang menerangkan kepada kita ilmu Allah yang mencakup segala sesuatu secara global. Kemudian secara tafsil adalah firman Allah di dalam surat Al-An'am ayat 59. Allah berfirman, wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habatin fi dhulumatil ardi wa la ratbin wa la yabisin illa fi kitabin mubin. Sesungguhnya di sisinya ada mafatihul ghaib, kunci-kunci kegaiban, ilmu ghaib. La ya'lamuha illa hu, tidak ada yang mengetahuinya kecuali dia semata. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahr, dia mengetahui apa yang ada di darat dan apa yang ada di laut. Tidaklah ada suatu dedaunan yang berguguran dari pohonnya melainkan Allah maha mengetahuinya. Coba bayangkan betapa banyak pohon di dunia ini dan betapa banyak daun yang jatuh dari pohon-pohon tersebut. Tidaklah ada satupun daun yang jatuh dari pohon tersebut, sekalipun di tengah malam yang gelap gulita, melainkan Allah mengetahuinya. Melainkan Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Wala habatin fi dhulumatil ardi wala ratbin wala yabisin illa fi kitabim mubin. Tidaklah ada biji-bijian dalam kegelapan bumi. Andai kata ada sebuah biji yang jatuh di tengah-tengah dunia ini, di tengah-tengah bumi ini, di dalam kegelapan yang sangat-sangat gelap, melainkan Allah mengetahuinya. Melainkan Allah mengetahui, wala ratbin wala yabisin, tidaklah ada yang basah dan yang kering, melainkan Allah mengetahuinya, dan semuanya itu berada di dalam Lauhul Mahfuznya. Sehingga kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, fa idza qaddarna anna habbata burrin ghasat fi wiqa'il bahr, andai kata benih bur, ya. Biji bur, gandum jatuh tenggelam ke bawah sampai ke dasar laut. Fafauquha tinun, kemudian di atas biji gandum tersebut ada tanah liat. Wafauqa tin ma, kemudian di atas tanah tersebut ada air. Dan itu terjadi di malam hari yang sangat gelap gulita, turunnya hujan dari langit, melainkan Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Demikianlah ilmu Allah Subhanahu wa taala terhadap segala sesuatu. Ini rukun iman kepada takdir yang pertama. adalah isbatul ilm. Kita harus mengimani bahwa Allah mengetahui segala sesuatu jumlatan wa tufsila, secara global dan secara terperinci. Yang kedua adalah al-iman bi anna Allah Ta'ala kataba fil lawhil mahfuz maqadira kulli syai'in ila yaumil qiyamah. Kita harus mengimani bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia ini hingga hari kiamat itu telah Allah tulis di dalam lawul mahfuz. Hal ini Allah terangkan di dalam banyak ayat-ayat Al-Quran. Di antaranya adalah firman Allah dalam surat Yasin ayat ke-12. Wa kulla syai'in ahsaynahum fi imamin mubin. Dan segala sesuatu telah kami tulis di dalam imamin mubin, kitab yang nyata, yaitu lawul mahfuz. Di antaranya juga adalah firman Allah dalam surat Al-Anbiya ayat 105. Allah berfirman, وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. Dan telah kami tulis di dalam Az-Zabur, setelah kami tulis dalam Lauhul Mahfuz, bahwa bumi ini akan diwarisi, akan dikuasai oleh hamba-hamba kami yang saleh. Lantas kenapa dunia sekarang tidak dikuasai? Jawabannya bagaimana yang Allah sebutkan, karena mayoritas manusia sekarang tidak saleh. Dari 7 miliar manusia, hanya 1 miliar yang berstatus agama Islam. Dari 1 miliar yang berstatus agama Islam, sangat-sangat minoritas yang menegakkan sholat 5 waktu berjamaah. Jangankan 5 waktu berjamaah, 5 waktu saja tanpa jamaah itu sudah minoritas. Lebih minoritas lagi yang menegakkannya 5 waktu berjamaah. Lebih minoritasnya lagi adalah orang-orang yang menegakkannya sesuai dengan sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dibangun di atas tauhid dan sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Maka ayat ini juga menerangkan kepada kita bahwa segala sesuatu itu telah tertulis di dalam Lauhul Mahfuz. Adapun dari hadis Nabi, maka hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Al-Imam Abu Daud serta Al-Imam At-Tirmidzi bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menyampaikan annallaha lamma khalaqal qalam, tatkala Allah menciptakan kalam, pena, Allah berkata kepada pena, uktub, tulislah. Qala rabb, maka pena berkata, wa madza aktub, apa yang aku tulis? Mungkin timbul pertanyaan, pena kok bisa bertanya? Allah Maha Kuasa. Idza innama amru idza arada li syai'in an yaqula lahu kun fayakun. Allah mampu menciptakan apa yang Allah inginkan. Bahkan amalan-amalan saleh dan amalan-amalan yang buruk yang dilakukan oleh setiap hamba di dunia ini di dalam kuburan berbentuk seorang lelaki. Kalau itu amalan saleh, berbentuk seorang hamba lelaki yang indah. Demikian pula sebaliknya, Allah Maha Mampu. Oleh karena itu dalam bab iman, dalam bab akidah, kewajiban kita adalah menerima dan mengimani, bukan memikirkan. Karena kapan kita mulai berpikir, merenungi bagaimananya, disitulah akan mulai terbuka pintu-pintu kesesatan. Sehingga kita akan menolaknya, kita akan meniadakannya, atau kita mentakwilnya tatkala akal kita yang cetek dan pendek ini tidak mampu memahami dan menjangkaunya. Sehingga kita menolaknya atau mentakwilnya, mentafsirnya dengan tafsir-tafsir yang sama sekali tidak ada dari Nabi dan para sahabatnya, bahkan bertentangan dengan pemahaman mereka. Maka sekali lagi, bab iman, terkhusus bab takdir dan bab alam ghaib yang Allah beritakan dalam Al-Quran dan hadis, apakah akal kita mampu memahaminya ataukah tidak, kewajiban kita adalah menerima dan mengimani, bukan memikirkan lagi memperbagaimanakan. Karena kapan kita mulai berpikir dan merenungi bagaimananya, maka akan terbuka pintu kesesatan, yaitu menolak ayat-ayat dan hadis-hadis terkait perkara ghaib tersebut. Maka kewajiban kita adalah mengimani. Nabi memberitakan bahwa pena berkata kepada Allah, "Madza aktub?" Apa yang saya tulis ya Allah? Maka Allah menyatakan, "Uktub ma huwa kainun." Tulislah apa yang terjadi, apa yang akan terjadi. Fajara fi tilka saati bima huwa kainun ila yaumil qiyamah. Maka semenjak itu tertulis oleh pena segala sesuatu yang terjadi sampai hari kiamat. Ini semua yang telah ditulis oleh Allah Jalla wa'ala. Apa itu lauhul mahfuz? Lauh dalam bahasa Arab, lauh adalah suatu papan dinding, ya, atau yang semisal dengan ini dalam bahasa. Tentunya lauhul mahfuz yang Allah inginkan di sini, mahfuz artinya yang terjaga, adalah sesuatu yang gaib, yang mana Allah telah menulis segala sesuatu di dalamnya. Bagaimananya Allah tidak memberitahukan kepada kita seperti apa bentuknya, seperti apa besarnya. Apakah dia seperti harddisk zaman now ini yang bisa memuat sekian ribu file, ataukah bukan? Tentunya bukan. Bagaimananya? Tidak ada penjelasan dari Allah dan Rasulnya. Maka tidak usah mencari-cari bagaimananya. Kewajibannya adalah mengimani bahwa di sana ada lauhul mahfuz. Allah telah menulis segala sesuatu yang terjadi, yang telah terjadi, yang akan terjadi sampai hari kiamat di dalamnya. Ini kewajiban kita. Tidak usah bertanya dan berpikir sebesar apa, karena para sahabat Nabi, bahkan Nabi sendiri ketika turun kepadanya ayat-ayat yang menerangkan ada lauhul mahfuz, tidak ada pertanyaan dari Nabi, ya Allah, sebesar apa lauhul mahfuz itu? Di mana letaknya? Dan bagaimana warnanya? Tidak ada. Demikian juga mereka para sahabat Nabi. Makanya kata Imam Al-Zuhri Muhammad bin Muslim ibnu Ubaidillah, kata beliau, Ad-dinu minallahi risalah wa ala rasulil balagh wa alaina taslim. Agama ini datang dari Allah. Allah bebankan kepada Nabi-Nya untuk menyampaikannya dengan sempurna. Adapun kita, kewajiban kita adalah pasrah menerima dan tunduk kepadanya. Ini kewajiban kita sebagai hamba Allah Jalla wa'ala. Apabila berita dari atasan kita, dari komandan kita, dari tokoh kita, kita siap mendengar, tidak mengkritik, dan terkadang tidak berani menanyakan bagaimananya, kenapa dengan Allah terkadang kita tidaklah lebih beradab daripada kepada orang yang kita muliakan dari manusia ciptaan Allah? Naam, ya. Ini rukun iman, ya, takdir yang kedua. Yang ketiga, an tu'mina bi anna kullama hadatha fil kaun fahuwa bimasyiatillah. Bahwa kita harus mengimani bahwa segala sesuatu yang telah, yang sedang, dan yang akan terjadi itu semuanya sesuai dengan kehendak Allah. Tidak ada sesuatu yang terjadi yang terluput, terlepas dari kehendak Allah. Ini rukun iman, takdir yang ketiga. Hal ini Allah terangkan di dalam ayat-ayat Al-Quranul Karim. Di antaranya surat Al-Baqarah ayat 253. Allah berfirman, walau syaa'allahu ma qatatala alladziina min ba'dihim min ba'di ma ja'atuhumul bayyinat walakin ikhtalafu faminhum man aamana wa minhum man kafar walau syaa'allahu ma qatatalu walakinallaha yaf'alu ma yurid. Dan kalau Allah berkehendak, tentunya orang-orang yang datang setelah mereka, setelah datang kepada mereka petunjuk, tidak akan berperang dan saling membunuh. Akan tetapi mereka berselisih, maka di antara mereka ada yang beriman dan di antara mereka ada yang kufur. Dan kalau Allah berkehendak, tentunya mereka tidak saling membunuh, dan akan tetapi Allah melakukan sesuatu sesuai dengan kehendaknya. Hal yang sama Allah sebutkan di dalam surat Al-An'am ayat 137. Allah berfirman, walau syaa'allahu ma fa'aluh. Kalau Allah berkehendak, tentunya mereka tidak akan melakukannya. Ini rukun iman kepada takdir yang ketiga. Yang keempat, rabi'an, al-khalqu. Al-iman bi anna Allah subhanahu wa ta'ala khalaqa kulla syai'in. Fanu'minu bi'umubi khalqillahi ta'ala likulli syai'. Kita harus mengimani bahwa segala sesuatu selain Allah dan sifatnya, karena Allah dan sifatnya adalah khaliq, sifatnya bagian dari Allah, ya. Maka kalimat sesuatu ini tentunya adalah makhluk. Segala sesuatu itu adalah ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga jangan ragu kalau ditanya arsy itu makhluk ataukah bukan. Ragu, ini menerangkan lemahnya akidah orang yang ragu tersebut. Bagaimana kamu ragu tentang akidah dasar Islam bahwa tidak ada khalik selain Allah? Arsy itu Allah ataukah bukan? Kalau bukan, sudah pasti makhluk. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kata Imam Ibnu Katsir, fa kullu ma siwallahu al-alam, segala sesuatu selain Allah adalah alam makhluk ciptaan Allah. Kok ragu? Jelas ya? Arsy itu Allah bukan. Kalau bukan Allah, udah pasti makhluk. Loh, kalau demikian berarti Al-Quran makhluk. Al-Quran firman Allah, sifat Allah. Maka bukan makhluk, kan artinya sifat Al-Khaliq. Jelas ya, mah? Ini pentingnya menguatkan akidah. Pentingnya mengkaji kitab-kitab akidah. Bukan sekedar mengejar title. Ilmu itu tidak terikat dengan title. Ilmu itu kata ulama salaf, a'lamuna ahfazuna, orang yang paling berilmu kata ulama salaf adalah di sisi kami adalah orang yang paling banyak menghafal Al-Quran dan Hadis serta atharus salaf. Karena itulah sumber agama. Itulah sumber agama. Maka mempelajari, mengkaji buku-buku akidah sangatlah penting. Karena kekeliruan dalam bab akidah adalah kekeliruan yang fatal. Beda hanya kekeliruan dia dalam masalah fikih, salah menjelaskan sifat wudu, salah menjelaskan dalam tentang sifat tayamum, memang kekeliruan, tetapi tidaklah fatal sebagaimana fatalnya keliru dalam bab akidah, karena berkaitan dengan akidah hati yang merupakan sumber kebaikan dan kejelekan setiap hamba. Di antara ayat yang menerangkan bahwa segala sesuatu itu adalah ciptaan Allah adalah firman Allah dalam surat Al-Furqan. Ayat kedua, Allah menyatakan wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Dan Allah telah menciptakan segala sesuatu maka Allah menakdirnya. Dan juga Allah menyatakan huwallazi khalaqakum wa ma ta'malun, dialah yang telah menciptakan kalian dan apa yang kalian perbuat. Ini rukun iman kepada takdir. Bahwa iman kepada takdir ada empat rukun. Yang pertama, mengimani segala sesuatu itu diketahui oleh Allah. Segala sesuatu itu di bawah kehendak Allah. Kemudian segala sesuatu itu telah tertulis dalam Lauhul Mahfuz. Dan yang keempat, segala sesuatu itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini empat rukun iman kepada takdir. Segala pemahaman, setiap pemahaman yang bertentangan dengan salah satu dari empat rukun iman ini, maka akidah tersebut adalah akidah yang menyimpang dalam pembahasan takdir. Kemudian ada beberapa poin penting yang hendaknya kita pahami dalam pembahasan takdir ini. Yang pertama, sebelumnya, dengan kita memahami empat dasar pokok dalam pembahasan takdir ini, maka kita telah memahami iman yang benar terhadap pembahasan takdir. Sekalipun mungkin kita belum bisa menjawab syubhat-syubhat qadariyah, syubhat-syubhat sekte jahmiyah dalam pembahasan takdir, tetapi kita bisa mengetahui ini pemahaman yang keliru dalam bab takdir, walaupun mungkin dia belum mampu menjawabnya secara rinci. Maka memahami empat kaedah dasar dalam bab takdir ini sangatlah penting. Berikut ini beberapa poin penting yang hendaknya kita pahami dalam bab takdir. Yang pertama, memahami bab takdir, mengimani bab takdir tidak berarti kita meninggalkan dan menelantarkan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita dibebani, dari satu sisi dibebankan oleh Allah untuk mengimani bab takdir, di sisi lain Allah juga membebankan kita untuk menjalankan syariatnya yang berisi perintah untuk kita kerjakan dan berisi larangan untuk kita tinggalkan. Poin yang kedua, bahwa sebaik-baik figur, sebaik-baik suri teladan untuk kita dalam memahami bab takdir adalah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, para tabi'in, kemudian tabi'ut tabi'in. Mereka semua tidak pernah mempertentangkan bab takdir dan dengan bab syariah. Tidak ada yang berkata di antara mereka, long dah lagi nyokan takdir Allah, mereka teruk hidayah itu mungkin lebih agak long engkau. Hanya pekak-pekak long solat. Nyom hana aku sumayang memang takdir Allah. Pekak yang mendawang long. Tidak ada sahabat Nabi yang seperti itu. Nabi melakukan solat lima waktu berjamaah. Bahkan beliau solat malam sampai pecah kaki beliau. Dan beliau terkadang menyelesaikan Al-Baqarah, kemudian An-Nisa, kemudian Ali Imran dalam satu rakaat. Datang kita menyatakan cinta kepada Nabi, ikut sunnah Nabi, ikut salaf, tapi solat tahajud selalu cuti. Satu bulan satu hari masuk, dua bulan cuti. Enggak malu? Ngaku ikut Nabi, ngaku ikut salaf. Utsman bin Affan terkadang khatam Al-Quran dalam satu malam dalam solatnya. Apakah mereka yang mengimani takdir beralasan seperti sebagian orang sekarang? Belum takdir-takdir, saya memang seperti ini. Ya saya tunggu aja takdir, kalau takdirnya datang, saya mungkin lebih hebat dari kamu. Tidak, mereka tidak mempertentangkan antara takdir dan syariah. Dan mereka adalah sebaik-baik suri teladan untuk kita. Syariat Allah mereka amalkan, takdir Allah pun mereka imani. Oleh karena itu ketika Nabi SAW menyatakan, "Ma min ahadin minkum illa waqad kutiba maq'aduhu minal jannati awin nar." Seluruh kalian itu sudah difonis tempatnya dalam syurga atau dalam neraka. Sudah difonis oleh Allah. Maka sebagian sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, afala nattakilu 'alal 'amal?" Kalau demikian wahai Rasulullah, afala nada'ul 'amal? Kita enggak perlu lagi beribadah. Enggak perlu lagi beribadah, enggak perlu lagi berbuat. Kau sudah pasti masuk syurga. Dan sudah pasti mana neraka? Saya sudah jelas di mana, si fulan sudah jelas di mana, syurga atau neraka. Apa jawabannya Rasulullah? Jawabannya Rasulullah, i'malu bal i'malu wa kullun muyassarun lima khuliqalah. Bahkan beramallah, berbuatlah, karena setiap kalian akan dimudahkan untuk apa kalian diciptakan. Poin berikutnya terkait bab takdir ini yang penting kita pahami dan kita tanamkan kepada anak keturunan kita agar mereka terselamatkan dari paham iliberal, komunis dan segala pemahaman-pemahaman yang bertentangan dengan salah satu dari empat rukun iman kepada takdir di atas tadi. Bahwa tidak boleh beralasan dengan takdir untuk bermaksiat. Dan beralasan dengan takdir untuk membenarkan maksiat itu adalah perbuatan partainya Abu Jahal dan Abu Lahab di masa Nabi. Mereka menyatakan dan beralasan kepada Nabi, "Walau syaa ar-rahmanu ma abadnahum nahnu wala abauna." Kalau bukan karena kehendak Allah Ar-Rahman, kami enggak akan menyembah patung-patung ini. Kami dan bapak kami melakukan ini takdir dari Allah. Maka barang siapa yang beralasan dengan takdir untuk membenarkan maksiatnya, maka dia telah mengikuti Jahal, Abu Jahal, dan mengikuti Abu Lahab. Dan dia anaknya Abu Lahab beralasan dengan takdir. Karena syariat Allah harus diamalkan, tidak boleh dipertentangkan dengan bab takdir. Bab takdir diimani, syariat Allah, Allah turunkan untuk diamalkan, bukan untuk dipertentangkan. Oleh karena itu ketika ada orang yang mencuri, dibawa kepada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu, ingin dipotong tangannya. Orang ini beralasan, "Wahai Umar, engkau ingin memotong tangan saya karena mencuri, sedangkan saya mencuri karena takdir Allah." Apa kalau ada orang seperti ini? "Kupunyi cambuk ulung-ulung, kuberzinakan karena takdir Allah. Ilong kucumucukan karena takdir Allah. Ilong kumain judikan karena takdir Allah." Kata orang ini. Apa jawaban? Umar bin Khattab, lihat ini kekuatan Al-Quran. Kekuatan pendidikan sunnah di dalam dada-dada mereka para sahabat Nabi. Seketika itu Umar menjawab, "Kenapa kamu marah? Saya ingin memotong tangan kamu ini juga sesuai dengan takdir Allah. Kamu mengingkari takdir Allah, saya ingin potong tangan kamu ini juga sesuai dengan takdir Allah, sama-sama sesuai dengan takdir, jangan saling menyalahkan." Kata Umar bin Khattab, dia pun terdiam. "Kamu karena takdir, saya pun karena takdir." Jawab apa lagi? Hah? Dua belah timang. Jelas ya mah? Lalu bagaimana dengan alasan sebagai al-murji'ah? Bahwa ketika Musa menghujat Nabi Adam dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, Nabi Musa menjawab, "Wahai Adam, kalau engkau tidak bermaksiat, niscaya kami berada dalam syurga, tidak tinggal di dunia ini." Maka kemudian Adam menjawab, "A'ayartani bima qaddarallahu alaihi?" Apakah kamu mencela saya dikarenakan sesuatu yang Allah telah takdirkan? Artinya saya melakukan hal tersebut karena takdir Allah, memakan buah tersebut, pohon tersebut. Maka kata Nabi, "Fahajja Adamu Musa." Adam mengalahkan Musa dalam dialog ini. Hadis ini seringkali digunakan oleh murji'ah untuk membenarkan maksiatnya dengan alasan takdir. Ini Adam beralasan dengan takdir. Apa kira-kira jawabannya? Yang bisa menjawab saya kasih hadiah. Cuma di sini enggak ada hadiah. Malam ini enggak ada yang nitipkan hadiah. Insyaallah minggu depan. Hah. Ismi Adam beralasan dengan takdir saya makan pohon tersebut karena takdir Allah. Wahai Musa, kamu mencela saya karena takdir Allah. Apa jawabannya? Hah? Ini anak umpum jawaban, gak kena murjah urun, gak apa lo? Apa jo? Mio bengi, hai tu bengi, takdir. Takut kon tiga tu, takdir ti. Takut orang mati tiga tu, takdir ti. Kepada bengi, sama-sama takdir. Mio nyan paham dalam bab takdir. Makanya ketika ada orang yang mau dipotong tangannya oleh Sidina Umar tadi berkata, saya mencuri karena takdir wahai Umar. Ilong kukoh jarokah karena takdir ti. Pakai bengeku. Kun Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka dengan ini jelaslah bagi kita pemahaman terhadap takdir yang kesimpulannya bab takdir kita imani, ya, dan tidak boleh dipertentangkan dengan bab syariat. Sebaik-baik manusia yang memahami bab takdir dan mengamalkannya serta mempertemukannya dengan syariat Allah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Ya. Adapun syubhat-syubhat dalam hal itu, maka insyaallah taala itu dapat dipelajari di kitab-kitab yang lebih rinci. Saya kira sampai di sini lebih dan kurang yang saya mohon maaf karena waktu yang telah habis. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.